Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وَبَشَّرَ مِنْهُمْ رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُدَّسَّتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُدَّسَّةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin muslimat hadirin rahimani wa rahimakumullah wa barakallahu fikum, masih melanjutkan pelajaran kita pada bab ke-49 dalam kitab tauhid tentang seorang yang menyandarkan nikmat kepada amalannya, kepada usahanya. Dan ini termasuk jenis dari syirik dalam rububiyahnya Allah Azza wa Jalla. Dan Syekhul Islam membawakan kisah tentang Bani Israel, tiga orang dari kalangan Bani Israel. Dan telah kita sebutkan hadis ini, dan kita akan mengambil penjelasan dari faedah dari kisah ini. Kita masuk masalah atau faedah yang penting dari kisah ini adalah yang ke-6. Anal insan la yalzimuhu ridha bi qada'illah ay bi muqtadi li anna ha'ula'i alladhina usibu qalu ahabbu ilayna kada wa kada yadullu ala adami ridha, bahwa manusia anal insan mereka tidak melazimkan adanya ridha dengan qada Allah, bahwa manusia mereka itu tidak melazimkan kepada dirinya dengan ridha terhadap qada Allah, qadanya Allah Azza wa Jalla. Bimakna mereka orang-orang yang ditimpa berkata ahabbu ilaina kada, ketika tiga orang itu ditanya apa yang paling kamu cintai dari apa yang Allah berikan, yakni qadanya Allah, ahabbu ilaina kada, yang paling aku cintai adalah ini. Wahada yadul, kalimat ini menunjukkan tidak ridho. Karena manusia walil insan indal masaib, ketika ditimpa musibah-musibah, arba'u maqamat, ada empat kedudukan. Yang pertama jaz'un, kedudukan yang pertama adalah jaz'un, jaz'a', berkeluh kesah. Wa huwa muharram, sikap ini hukumnya haram. Taib, al-jaz' ini hukumnya haram. Yang kedua sabrun, tingkatan keadaan orang yang ditimpa musibah adalah sabar. Wahada wahwa wajib, adapun sabar hukumnya wajib. Karena dalam ayat yang sangat banyak Allah perintahkan manusia untuk bersabar. Yang ketiga maqam ridha, ridha wa huwa mustahab. Ridha itu adalah hal yang mustahab, hal yang sangat dicintai. Iya. Dan yang keempat syukrun, bersyukur. Wa huwa ahsan wa athyab, tingkatan syukur, tingkatan yang bagus, baik. Wa huna iskal, di sini ada muskil. Kenapa orang ditimpa musibah dia bersyukur? Bukankah di dalam ayat itu bersabar? Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika 'alaihim shalawatun min rabbihim wa rahmah. Bukan dalam ayat di sini perintah untuk sabar, tapi kenapa di sini ada tingkatan syukur? Wa kaifa wa yashkurul insan rabbah indal musibah, bagaimana seorang bersyukur saat ditimpa musibah? Wa hiya la tulaimu, sedangkan dia sendiri tidak menginginkan ditimpa hal yang menyakitkan dirinya, sakit dan sejenisnya. Siapa yang suka? Tapi kenapa dia bersyukur? Ujib, saya jawab. Anal insan idza amana, bahwa seorang mukmin apabila dia beriman, bima yatarattabu ala hadhil musibah minal ajril azim, berupa akibat balasan pahala musibah, berupa pahala yang besar. Ya, berupa pahala yang besar. Maka arafa annaha takunu bidzalika ni'mah, maka orang mukmin tahu bahwa musibah itu adalah nikmat baginya. Hakikatnya nikmat bagi dia. Kenapa nikmat? Pahala. Semua orang ingin dapat pahala. Maka ada pahala yang besar yang seorang bisa mendapatkannya dengan dia bersyukur ketika adanya musibah. Dan ini perkara yang berat tentunya. Wa ni'mah tashkur, kalau itu nikmat kamu syukuri. Kalau kamu diberi pahala, kamu syukuri. Iya. Jangan diberi musibah, kamu marah, jengkel. Dengan musibah tersebut, kamu harus bisa bersyukur. Alhamdulillah. Berarti Allah sayang kepada saya. Bukan marah, jengkel dengan qodonya Allah. Sebagaimana hadis Rasul alaihi salatu wasalam bersabda, "Man radiya falahu ridha. Man sakhita fa alaihi sukhtu." Siapa yang ridha ketika dapat musibah, Allah ridha kepadanya. Siapa yang jengkel dengan musibah, Allah pun murka kepadanya. Berarti ketika orang ditimpa qadha, sesuatu yang menimpa dirinya, tingkatan yang sangat baik adalah syukur. Barakallahu fik. Fal murad birridha huna as-sabr. Dalam hadis, faman radhiya, makna radhiya adalah bersabar. Au ar-ridha bi asil qadha, atau ridha dengan qadha-nya Allah, allati huwa fi'lullah, yaitu perbuatannya Allah. Fahada yajibu ridha bihi, karena ini perkara yang wajib untuk dia ridha dengan perbuatan Allah. Hakim, Allah maha bijaksana. Allah maha bijaksana. Semua yang Allah berikan kepada orang mukmin, walaupun bentuknya musibah, itu kebaikan. Idza aradallah bi 'abdi khairan yusibhu. Dalam hadis Bukhari, idza aradallah bi 'abdi khairan yusibhu. Apabila Allah menghendaki kepada hamba-Nya suatu kebaikan, yusibhu, Allah berikan musibah. Ya. Jadi musibah bagi orang mukmin, hakikatnya kalau dia renungi, itu kebaikan. Bisa menghapus dosa, bisa menjadi sebab pintu turunnya rahmat kalau dia bersabar, menjadi sebab turunnya kasih sayang Allah azza wajal. Makanya para sahabat dan para sahabiyat, mereka bersabar ketika ada musibah, ridho dengan musibah. Ada seorang wanita, ya kata Ibnu Abbas, "Ala urikum, maukah saya tunjukkan kepada kalian wanita yang hitam tapi dia ahli jannah." Kenapa? Dulu wanita ini asabahu surah, terkena surah. Surah ini semacam terkena gangguan jin, masrur, kesurupan. Iya. Ketika dia sakit, tidak sadar melakukan perkara-perkara di luar kesadarannya. Ketika sakit, maka datang kepada Rasul alaihissalatu wassalam untuk didoakan, memohon didoakan. Iya. Maka Rasul alaihissalatu wassalam menawarkan dua perkara. Saya doakan kepadamu, atau kamu memilih surga. Apa wanita ini jawabannya? Bahkan saya memilih surga ya Rasulullah. Walakin ya Rasulullah, ud'ullah alla atakasyaf. Namun ya Rasulullah, berdoalah Anda kepada Allah agar saya ketika kambuh tidak terbuka auratnya. Iya. Artinya ketika sedang kena masruk, tidak sampai terlihat auratnya. Mohon didoakan ya Rasulullah untuk terus bisa bersabar, karena balasannya surga. Itu para sahabiyat, para salaful ummah, mereka memilih surganya Allah dengan menjalankan sifat ridha, dengan bersabar, karena itu balasannya adalah jannah. Sehingga ketika diuji, dia seharusnya bisa bersyukur, Allah masih sayang kepada saya. Tayyib. Ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah, fa farriq baina fi'lillah wal maqdi. Coba Anda bedakan antara perbuatan Allah dan perkara yang ditentukan, al-maqdi. Fal-maqdi yanqasim ila qismain. Perkara yang Allah putuskan ada dua jenis. Masaib la yalzimu ridha biha. Musibah-musibah yang manusia tidak sampai kadang ridho dengannya. Tidak melazimkan ridho dengan musibah itu. Yang kedua, ahkam syariah, hukum syariat, yajibu ridha biha, yang dia wajib ridho dengannya. Ya, kalau hukum syariat ini semua manusia harus ridho. Tetapi ketika ada musibah, ada sebagian orang yang mampu hanya bersabar, tidak sampai ridho, tidak sampai syukur. Ya. Maka oleh karena itu dalam kisah Bani Israel bisa diambil pelajaran berharga pada poin tadi. Yang ketujuh, jawazu du'a al-mu'allaq. Yang bisa diambil pelajaran yang ketujuh adalah bolehnya berdoa al-mu'allaq. Mu'allaq artinya menggantungkan dengan sesuatu. Sebagaimana malaikat berdoa, in kunta kadiban, kalau kamu berdusta, fasayyarakallah, Allah akan menjadikan ila ma kunta, seperti sebelum kamu seperti ini. Sebelumnya kamu orang yang tidak punya rambut, ya. Sebelumnya kamu orang yang kulitnya jelek. Sebelumnya kamu orang yang buta. Sekarang Allah beri nikmat, menjadi banyak nikmat yang didapat. Orang ini diingatkan oleh malaikat, kalau kamu berdusta, maka Allah akan merubah keadaanmu seperti dulu kala. Sekarang rambutnya sudah bagus, kalau kamu berdusta, maka Allah akan mengganti dengan keadaanmu semula. Ini hal yang mu'allaq. Maka dua orang yang berdusta, yakni orang yang tidak punya rambut dan orang yang abros, orang yang terkena kusta. Adapun orang yang buta, jujur, saya dulu orang buta, orang miskin, lalu Allah beri nikmat seperti ini. Kalau kamu butuh harta, kambing, silahkan ambil yang kamu suka. Jujur, tidak ada dusta dalam ucapannya, memang seperti itu. Tapi dua orang ini dusta. Didoakan malaikat, kalau kamu berdusta, maka Allah akan menggantimu seperti dulu kala. Doa malaikat kepada mereka dengan hal yang mu'allaq. Kalau tidak dusta, tidak akan terjadi. Tapi kalau dusta, terjadi. Iya. Dalam Quran juga ada, dalam surat An-Nur ayat 7. Wal khamisatu anna la'natallahi in kana minal kadibin. Yang kelima, bahwa laknat Allah itu kepada orang-orang yang dusta. Pada ayat yang ke-9, wal khamisata anna qadaballahi 'alaiha in kana minas shadiqin. Yang kelima, bahwa murka Allah bagi wanita itu jika dia orang yang laki-laki itu yang benar. Artinya ketika seorang menuduh berzina, otomatis harus mendatangkan 4 saksi. Kalau dia orang yang benar, ya. Kalau dia tuduhannya benar, mampu mendatangkan saksi, empat orang yang melihat kejadiannya. Kalau dia orang yang benar, dia datangkan. Kalau tidak, berarti pendusta. Maka dia mendapatkan laknat Allah, mendapatkan murka Allah. Contoh yang lain, dalam doa istikharah, Allahumma in kunta ta'lamu, ya Allah, jika engkau tahu bahwa hal ini perkara yang baik untuk agama saya, dunia saya, maka beri kemudahan untuk saya. Tetapi kalau itu perkara-perkara yang jelek bagi saya, dunia dan agama saya, jauhkan dari saya. Di sini mu'alak, karena kita tidak tahu sesuatu yang terjadi. Yang tahu hanya Allah. Kita memilih dua pilihan, ini baik atau buruk, kita tidak tahu. Kalau itu baik, mudahkan untuk saya. Kalau itu jelek, jauhkan dari saya. Berarti kita menggantungkan dengan sesuatu. Hal ini boleh. Baik. Doa istikharah ini bukan hanya untuk memilih jodoh. Karena kesannya orang istikharah itu petunjuk. Itu hanya ketika sedang hajat ingin memilih istri, suami. Ini suami yang baik atau yang buruk, saya tidak tahu. Baru dia berdoa. Padahal dalam hal istikharah bukan hanya itu. Ada dua pekerjaan, dua tawaran pekerjaan. Kita semuanya butuh. Mana yang lebih baik? Kita tidak tahu. Mohon kepada Allah, dipilihkan yang terbaik. Kalau itu baik, itu yang Allah pilih untuk kita. Itu hal yang mu'alak namanya. Yang ke-8, jawaz tanazzul, boleh ngalah. Jawazu tanazzul, boleh mengalah. Kapan? Ma'al khasm fiha, bersama orang yang mendebat dalam suatu perkara. La yuqirru bihil khasmul mutanazzil li ajli ifhamil khasmi, tidak mengalah kepada lawan debatnya, yakni orang yang mutanazzil, mahassala ifhamul khasmi, karena tujuannya adalah untuk mengalahkan lawan debatnya, al-khasm. Dari mana kita tahu? Li'annal malak ya'lam annahu kadhibun. Kisah tiga orang ini, si botak yang tidak punya kepala, tidak punya rambut, yang kulitnya jelek, itu diingatkan oleh malaikat. Bukankah kamu dulu orang yang tidak punya rambut, lalu Allah berikan kepada kamu rambut, kamu orang miskin, lalu Allah berikan unta. Laki-laki ini mendebat, mengingkari apa yang disampaikan malaikat. Iya, dia mengingkari apa yang disampaikan oleh malaikat. Iya, seolah saya kenal kamu dulu. Iya. Maka apa bantahan dia? Innama warastu hadza al-mal kabiran an kabirin. Saya ini dapat harta dari nenek moyang saya. Kata malaikat, dia mengalah. Sebenarnya malaikat tahu kamu pendusta. Tapi malaikat mengalah. In kunta kadziban. Kalau kamu berdusta. Sebenarnya malaikat tahu orang ini dusta, tapi malaikat tanazzul, mengalah. Bahasanya apa? Kalau kamu berdusta, fasayarakallah ila makunta. Ini hal untuk mengalahkan lawan bicaranya. Ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah, hadza ma hasala wa in kana al mal warasahu kabiran an kabirin waqad sabaqa bayanu wurudihi fil Quran. Wa ada aidan di dalam Al-Qur'an juga ada dalam surat Saba ayat 24. Wa inna aw iyyakum la ala hudan aw fi dhalalin mubin. Rasul alaihi salatu wasalam berdebat dengan orang kafir. Wa inna aw iyyakum. Kami atau kalian. La ala hudan. Di atas petunjuk. Au fi dhalalin mubin, atau di atas kesesatan yang nyata. Ma'lum anna Rasul wa ashabuhu ala hadyin. Diketahui bahwasanya Rasul alaihi salatu wasalam dan para sahabatnya pasti di atas petunjuk. Wa ulaika, dan mereka orang-orang kafir, ala dhalal, di atas kesesatan. Walakin min babi tanazzul ma'ahu. Namun dalam bab tanazzul, mengalah bicaranya. Mimbabil adl, ayo cari keadilan, mana yang benar, kamu atau kami, yang di atas petunjuk. Ya, itu dalam kisah malaikat mengingatkan tiga orang Bani Israel yang telah diberi nikmat. Yang kesembilan, anna barakatullah la nihayatalaha. Yang kesembilan dari kisah ini diambil pelajaran bahwa barokahnya Allah la nihayatalaha, tidak ada puncaknya, tidak ada polnya. Sesuatu yang sedikit bisa berkembang sangat banyak barokah. Walihadakana lihadal ibil wadin minal ibil. Kisah orang yang tidak punya rambut dimodali oleh malaikat seekor unta yang gunting. Bagaimana unta yang gunting berkembang-berkembang sampai satu lembah. Satu ekor berkembang menjadi satu lembah dengan cepatnya. Dengan cepatnya, dengan barokahnya Allah. Walihata wadin minal baqar, demikian pula orang yang terkena baros kusta, diberi seekor sapi bunting, berkembang dengan cepat menjadi satu lembah sapi. Walihata wadin minal ghanam, oleh karena itu orang yang buta diberi oleh malaikat apa itu? Satu ekor kambing, dan berkembang menjadi satu lembah. Barokah la nihayatalaha. Inilah namanya barokah, yang sedikit berkembang kebaikannya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang ke-10, hal yustafad minhu annal malaikat anna du'al malaika mustajabah au anna qadiyainun qadiyatun ainun adh-dhahir anna qadiyah ainun wa illa lakana rajul idza ta'li akhi bi dhahril ghaib wa qala al malak amin wa laka bi mislih alimna anna du'a qad ustujib. Pelajaran yang ke-10 diambil faidah, apakah doa malaikat itu mustajab atau ini kejadian secara ainin, kejadian secara person. Iya, zahirnya annahu qadiyah ainun, kejadian yang sifatnya secara orang tertentu, yakni tiga orang. Orang tidak punya rambut, orang yang belang, orang yang buta. Wa illa, kalaupun tidak, kana rajul, orang apabila berdoa li akhihi, kepada saudaranya, bidohril ghaib, yang tidak nampak. Kita tidak tahu saudara kita di Palestina yang terkena musibah, didolimi oleh musuh-musuh Islam, kaum muslimin, ya, Kita doakan mereka saat kunut nazilah. Kita tidak lihat. Mereka tidak lihat kita, kita tidak lihat mereka. Dhahrul ghaib. Maka ketika seorang mukmin mendoakan saudaranya yang tidak nampak, qalal malak, malaikat mengatakan amin walaka bimislih. Amin, semoga Allah mengabulkan doa kamu dan untukmu juga sama. Iya. Kalau kita mendoakan kepada saudara kita kaum muslimin kebaikan, untuk kita pula kebaikan. Walaka bimislih. Alimna anna du'a qad ustujib. Dari sini kita tahu doa dikabulkan. Malaikat mengaminkan. Makanya doa saudara yang bidhuhril ghaib mustajab. Mendoakan saudara yang tidak terlihat itu mustajab. Aminnya malaikat mustajab. Maka doakan kebaikan. Ya, walaupun kita tidak lihat. Yang ke-11. Bayan anna syukra kulla ni'mah bihasbiha. Dalam hadis ini dijelaskan penjelasan bahwa syukur kepada setiap nikmat sesuai keadaan nikmat itu. Contoh, syukru nikmatal mal ayyabdula fi sabilillah. Contoh penjelasan bahwa syukur dengan nikmat Allah, dengan semua nikmat Allah sesuai dengan keadaan nikmat itu. Contoh, syukru nikmatil mal, syukur diberi nikmat harta. Gimana caranya seorang bersyukur dengan nikmat harta? Ayyabdula fi sabilillah. Dia memberikan, mencurahkan hartanya di jalan Allah. Itu namanya orang bersyukur. Kalau dia punya harta untuk foya-foya, bermaksiat, itu namanya kufur nikmat, bukan syukur. Walaupun ditulisi syukuran, pakai tulisan gede dalam rangka bersyukur, tapi kalau hartanya dihabiskan untuk maksiat, kebid'ahan, itu namanya mengkufuri nikmat Allah. Contoh apa? Nikmat harta ilmu. Syukru nikmatil ilmi ayyabdula liman sa'alahu bilisanil hal au al-maqal. Syukur dengan nikmat ilmu. Ilmu itu nikmat. Bahkan nikmat yang lebih mahal dari harta. Nikmat ilmu agama, nikmat yang mahal. Bagaimana cara seorang bersyukur dengan nikmat ilmu agama? Ayyabdhula. Dia mencurahkan, memberikan ilmunya liman sa'alahu, kepada orang yang bertanya. Baik bertanya dengan lisanul hal, dengan perbuatan. Orang datang ke majelis ilmu itu karena ingin tahu ilmu. Antum, orang yang punya ilmu, ada orang datang mau belajar, duduk, sampaikan ilmu dalam rangka bersyukur. Jangan bakhil dengan ilmu. Ya, justru ada orang duduk ingin mendengarkan ilmu, sampaikan ilmu tersebut sebagai rasa syukur. Atau maqal, dengan lisanul maqal, dia bertanya, afan saya mau tanya. Berarti dia butuh jawaban. Taib, saya jawab, kalau bisa, kalau tidak bisa saya jawab, coba tanya kepada yang lebih alim. Selesai. Itu dalam rangka bersyukur dengan ilmu. Makanya kata para ulama, ilmu itu ada sodakohnya. Sodakohnya ilmu adalah an-nasr, menyebarkan, mengajarkan ilmu. Tidak ada tendensi dunia, bukan untuk meraih balasan dunia. Mengajak manusia kembali kepada ilmu. Orang yang dia duduk berarti sedang bertanya, maka beri dia apa yang sesuai, ya, apa yang sesuai sebagai rasa syukur. Mengajarkan ilmu. Yang berikutnya, syukur yang sifatnya umum. Asyukrul a'am, syukur secara umum. Ayyakuma bi ta'atil mun'im fi kulli syai'. Syukur secara umum adalah melaksanakan ketaatan kepada yang memberi nikmat. Syukur secara umum adalah melaksanakan ketaatan kepada yang memberi nikmat. Begitu. Jadi kalau kita diberi nikmat, gunakan untuk mentaati Allah. Kenapa? Allah yang memberi nikmat. Wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Apapun yang kau rasakan sekarang, kemarin, yang akan datang, itu nikmat dari Allah. Gunakan untuk taat. Diberi mata, telinga, lisan, kaki, semua nikmat. Betapa mahalnya nikmat. Orang sadar itu nikmat kalau hilang. Ketika keamanan negara, masya Allah, nyaman, damai, tentram, nikmat yang mahal. Semuanya bisa beraktivitas, nikmat yang mahal. Begitu terjadi huru hara, tidak bisa makan, bisa istirahat, tidak bisa ibadah, kemana keamanan ini? Baru sadar, rahimani wa rahimakumullah, nikmat harus diimbangi dengan taat. Kalau kita sedih Masjidil Aqsa direbut Yahudi karena masjid yang memiliki keutamaan, masjid ini harus dimakmurkan dengan ibadah. Nikmat masjid di negeri kaum muslimin di Indonesia ini, banyak masjid-masjid yang seharusnya disyukuri dengan diisi dengan ketaatan. Taqarrub ilallah, bukan kebid'ahan, kemaksiatan, apalagi kosong dari ibadah. Sedih kalau kita lihat. Kenapa sedih? Karena masjid yang kita miliki, Masjidil Aqsa, direbut musuh, kita sedih. Kita juga sedih kalau masjidnya sepi dari kaum muslimin. Masih kaum muslimin, gunakan keamanan, kenikmatan untuk semakin dekat. Wa nadhiru hadza ma marra min at-taubah min kulli dhanbin hasbi. Dan sebagai perbandingannya, nadhir, apa yang telah lewat, bahwa taubat masing-masing dosa sesuai dengan dosanya. Lakin la yastahiqul insan wasfu taubatil mutlaq. Namun tidak berhak seorang disifati dengan taubat yang mutlak illa idza taba min jami' ad-dunub. Kalau dia bertobat dari semua jenis dosa. Tayib, yang ke-12, jawazu tamsil. Bolehnya menggambarkan sesuatu. Wa wa ayatamatsala al-insan bihalin laisa huwa alaiha fil haqiqah. Yani seorang menggambarkan kondisi yang bukan pada hakikatnya, seperti ayat dia bisurati miskin, seperti malaikat mewujudkan dirinya dalam bentuk orang miskin. Wa huwa ghaniyun, padahal dia orang kaya. Wa ma asbaha dzalik idza kana fihi maslahah wa arada ayakhtabira insanan, dengan tujuan untuk maslahat menguji orang. Fi misli hadza. Yang ke-13, annal ibtila qad yakunu aman wa dhahira. Selanjutnya yang ke-13, bahwa ibtila, ujian-ujian, kadang bersifat umum. dan nampak. Umum dan nampak, artinya umum, ujian ini telah diketahui oleh keumuman orang. Seperti kisah tiga orang ini, ketika malaikat datang menemui tiga orang ini, faqad ubtulitum, sungguh kalian telah diuji. Kalian berarti sudah masyhur kisahnya. Barakallahu fikum. Sehingga seorang ketika ditimpa suatu ujian dan yang sifatnya umum, dia bersabar memohon pertolongan dari sisi Allah. Yang ke-14, fadilatu wara' wazuhud. Kisah ini diambil pelajaran tentang keutamaan sifat wara'. Wara' itu seorang meninggalkan barang yang haram karena khawatir akan agamanya. Adapun zuhud, meninggalkan perkara yang mubah khawatir menyibukkan akhiratnya. Zuhud. Wara' itu meninggalkan sesuatu yang haram. Ini haram, dia tinggalkan sebagai sikap wara'. Adapun zuhud, barang yang asalnya mubah tapi khawatir perkara tersebut menjerumuskan dia menjadi orang yang rusak akhiratnya. Sehingga barang yang mubah ini dia tinggalkan. Asalnya boleh, tapi takut mengganggu akhirat. Sehingga zuhud lebih tinggi dari wara'. Zuhud lebih tinggi dari wara'. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa subhanak asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.